Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 291. Kitab Ilmu. Lanjutan dari sebelumnya. Juga di antara tanda-tanda ulama akhirat itu, perpegangannya tentang ilmunya berdasarkan kepada penglihatan batin dan diketahuinya dengan hati yang putih bersih. Tidak kepada lembaran, buku, dan kitab-kitab, dan tidak pula bertaklid atas pendengaran dari orang lain. Yang ditaklidkannya sesungguhnya pembawa syariat suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada yang disuruhnya dan yang diucapkannya. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum pun ditaklidkannya dari segi bahwa perbuatan mereka menunjukkan kepada pendengarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila sudah bertaklid kepada pembawa syariat suci itu dengan menerima segala perkataan dan perbuatannya, maka hendaklah berusaha benar-benar memahami rahasia ajarannya. Seorang yang bertaklid atau mukallid berbuat suatu perbuatan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbuatnya. Perbuatannya itu memang harus dan hendaklah karena suatu rahasia adanya. Maka seyogialah bahwa dia membahas benar-benar tentang rahasia segala perbuatan dan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau dicukupkan dengan menghafal apa yang dikatakan, maka jadilah dia karung ilmu dan bukanlah seorang yang berilmu. Karena itulah, ada orang mengatakan, si Anu itu karung ilmu. Maka tidaklah dinamakan orang itu berilmu apabila keadaannya hanya menghafal saja tanpa memperhatikan hikmah dan rahasia yang terkandung di dalamnya. Orang yang tersingkap dari hatinya tutup dan memperoleh nur hidayah, maka jadilah dia seorang yang diikuti dan ditaklidkan. Maka tidak sia-sialah dia bertaklid kepada orang lain. Karena itulah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, tiada seorang pun melainkan diambil dari ilmunya dan ditinggalkan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu mempelajari fikih pada Zaid bin Thabit dan membaca Al-Qur'an pada Ubay bin Ka'ab. Kemudian dia berselisih dengan Zaid dan Ubay tentang fikih dan tentang pembacaan Al-Quran. Berkata setengah ulama salaf, apa yang datang kepada kami dari Rasulullah SAW, kami terima di atas kepala dan penuh perhatian dari kami. Dan apa yang datang kepada kami dari para sahabat radhiyallahu anhum, ada yang kami ambil dan ada yang kami tinggalkan. Dan apa yang datang dari para tabi'in, maka mereka itu laki-laki dan kami pun laki-laki. Dianggap lebih para sahabat itu karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri al-ihfal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hati mereka terikat kepada al-ihfal itu yang diketahui dengan qorinah atau tanda-tanda, lalu membawa mereka kepada yang benar dari segi tidak masuk dalam riwayat dan ibarat, karena telah melimpahkan nur kenabian kepada mereka yang menjaga dari kesalahan dalam banyak hal. Apabila berpegang kepada yang didengar dari orang lain, itu taklid yang tidak disukai. Maka berpegang kepada kitab-kitab dan karangan-karangan adalah lebih jauh lagi. Bahkan kitab-kitab dan karangan-karangan itu adalah barang yang baru dibuat. Sedikitpun tidak ada daripadanya pada saat sahabat dan tabi'in yang terkemuka. Tetapi datangnya adalah sesudah 120 tahun dari hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sesudah wafat seluruh sahabat dan sebagian besar dari tabi'in dan sesudah wafat Sa'id bin Al-Musayyab, Al-Hasan dan para tabi'in yang pilihan. Bahkan ulama-ulama yang mula-mula dahulu tidak menyukai kitab-kitab hadis dan penyusunan kitab-kitab. Supaya tidaklah manusia itu sibuk dengan buku-buku itu dari hafalan, dari Al-Quran, dari pemahaman, dan dari peringatan. Mereka itu mengatakan, hafalah sebagaimana kami menghafal. Karena itulah, Abu Bakar yang dan segolongan sahabat Nabi SAW tidak menyetujui penulisan Al-Quran atau mengkodifikasikan dalam suatu mushaf. Mereka berkata, bagaimana kita membuat sesuatu yang tidak diperbuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka itu takut nanti manusia itu berpegang saja pada mushaf dengan mengatakan, kita biarkan Al-Quran yang diterima oleh mereka dari tangan ke tangan dengan dipelajari dan dibacakan, supaya menjadi pekerjaan dan cita-cita mereka. Sehingga Umar radhiyallahu anhu dan lain-lain sahabat menunjukkan supaya Al-Quran itu ditulis. Karena takut disia-siakan orang nanti dan malasnya mereka. Dan menjaga agar tidak menimbulkan pertikaian di belakang hari. Karena tidak diperoleh yang asli yang menjadi tempat pemeriksaan dari kekeliruan, baik kalimatnya atau bacaannya. Mendengar alasan-alasan tadi, maka terbukalah hati Khalifah Abu Bakar, maka ditumpulkanlah Al-Quran itu dalam suatu mushaf. Imam Ahmad bin Hanbal menentang Imam Malik karena dikarangkannya kitab Al-Mu'atta. Ahmad berkata, Tuhan ada-adakan yang tidak dikerjakan para sahabat radhiyallahu anhu. Kata orang, kitab yang pertama dikarang dalam Islam ialah kitab Ibnu Jurayz tentang asar. Asar ialah ucapan para sahabat radhiyallahu anhu dan para pemuka Islam yang terdahulu. Dan huruf-huruf tafsir dari Mujahid, Atok dan teman-teman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di Mekah. Kemudian muncul kitab Ma'mar bin Rasid As-Sam'ani di Yaman. Dikumpulkan di dalamnya sunnah yang dipusakai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lahir kitab Al-Mu'atta di Madinah karangan Imam Malik bin Anas. Kemudian kitab Jami karangan Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian pada abad ke-4 Hijriah muncullah karangan-karangan tentang ilmu kalam. Lalu ramailah orang berkecimpung dalam pertengkaran dan tenggelam di dalam membatalkan kata-kata. Kemudian tertaliklah hati manusia pada ilmu kalam, kepada kisah-kisah, dan memberi pengajaran dengan mengambil bahan dari kisah-kisah tadi. Maka sejak masa itulah merosot ilmu yang yakin atau ilmu yakin. Sesudah itu, lalu dipandang ganjil ilmu hati, pemeriksaan sifat-sifat jiwa dan tipu daya setan. Orang tidak memperhatikan lagi kepada ilmu-ilmu tadi selain sedikit sekali. Lalu orang-orang yang suka bertengkar dalam ilmu kalam dinamai alim. Tukang bercerita yang menghiasi kata-katanya dengan susunan yang berirama dinamai alim. Ini disebabkan karena orang awamlah yang mendengar syarahan dan cerita orang yang tadi, lalu tidak dapat membedakan antara ilmu yang sebenarnya dan ilmu yang tidak sebenarnya. Perjalanan sahabat dan ilmu pengetahuan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu itu tidak terang pada orang awam. Sehingga mereka dapat mengenal perbedaan antara para sahabat itu dan orang-orang yang disebut alim. Maka terus-meneruslah nama ulama melekat pada orang-orang itu dan dipusakai dari salaf kepada khalaf atau ulama-ulama pada masa terakhir. Dan jadilah ilmu akhirat itu terpendam dan lenyaplah perbedaan antara ilmu dan bicara selain pada orang-orang tertentu. Orang-orang yang tertentu itu atau al-khawas, apabila ditanyakan si anukah yang lebih berilmu atau si anu, lalu menjawab si anu lebih banyak ilmunya dan si anu lebih banyak bicaranya. Jadi orang-orang al-khawas mengetahui perbedaan antara ilmu dan kemampuan bicara. Begitulah. Maka agama itu menjadi lemah pada abad-abad yang lampau. Maka bagaimana pula persangkaan Anda terhadap zaman Anda sekarang? Yaitu zaman Al-Ghazali radhiyallahu an, kira-kira pada akhir abad kelima Hijrah. Sudah sampailah sekarang bahwa orang yang suka mengecam perbuatan mungkar dituduh gila. Jadi yang baik sekarang adalah orang yang bekerja untuk dirinya sendiri dan siap. Juga di antara tanda-tanda ulama akhirat itu sangat menjaga dari perbuatan-perbuatan kita meskipun telah mendapat persetujuan dari kebanyakan ulama atau ulama al-jumhur. Janganlah kiranya tertipu atas kesepakatan orang ramai terhadap sesuatu yang diada-adakan sesudah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah suka memeriksa tentang keadaan para sahabat, perjalanan dan perbuatannya, dan apa yang menjadi kesukaan mereka, mengajarkan, mengarangkah, suka bertengkarkah, menjadi kodikah, wali negerikah, memegang harta wakafkah, harta wasiatkah, memakan harta anak yatimkah, bergaul dengan sultan-sultankah, berbaik pergaulan dengan merekakah, atau adakah ia dalam keadaan takut kepada Tuhan, gundah, tafakur, mujahadah, muraqabah, zahir dan batin, menjauhkan diri dari dosa yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya, berusaha memperoleh pengetahuan yang tersembunyi dari hawa nafsu dan tipu daya setan. Begitulah seterusnya dari segala ilmu hadin itu. Ketahuilah dengan sebenar-benarnya bahwa orang yang terpandang alim para pada masanya dan yang lebih dekat kepada kebenaran ialah orang-orang yang menyerupai sahabat dan yang lebih mengenal jalan ulama-ulama salaf. Maka dari merekalah hendaknya agama itu diambil. Karena itulah berkata Ali radhiyallahu an, yang terbaik dari kita ialah yang lebih mengikuti agama ini. Perkataan Ali ini untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Tuan sudah menyalahi dengan si anu, maka tidaklah layak untuk berkeberatan menentang orang yang masa sekarang buat menyetujui orang masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia sebenarnya berpendapat dengan pendapat pada masanya karena tabiatnya condong kepadanya dan dirinya tidak mau mengakui bahwa cara yang demikian menyebabkan tidak memperoleh surga. Dari itu serukanlah bahwa jalan ke surga tidak lain dari itu. Sebab itu Al-Hasan berkata, dua orang yang mengada-adakan dalam Islam, seorang yang mempunyai pendapat jahat, lalu mendakwakan bahwa surga itu adalah untuk orang yang sependapat seperti pendapatnya. Dan seorang lagi yang boros, penyembah dunia, marah dia karena dunia, senang dia karena dunia, dunialah yang dicarinya. Maka lemparkanlah kedua orang itu ke dalam neraka. Di balik itu, ada orang di dunia ini antara pemboros yang mengajaknya kepada dunia dan yang berhawa nafsu yang mengajaknya kepada hawa nafsu. Maka Allah Ta'ala memeliharakannya dari kedua orang tadi, di mana ia merindui salaf-salaf yang soleh. Dia menanyakan perbuatan mereka dan mengikuti jejak mereka. Orang ini memperoleh pahala besar. Begitulah hendaknya kamu sekalian. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, hadis mauquf dan musnad, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dua itulah, kalam dan petunjuk. Yang sebaik-baik kalam atau perkataan yaitu kalam Allah Ta'ala. Dan yang sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwa kamu harus awas dari hal-hal yang diadakan. Sejahat-jahat hal ialah yang diada-adakan. Dan tiap-tiap yang diada-adakan itu bid'ah. Tiap-tiap bid'ah itu sesat. Ketahuilah, janganlah berlama-lama kamu di dalam bid'ah, maka sesatlah hatimu. Ketahuilah, tiap-tiap yang akan datang itu dekat. Ketahuilah, bahwa yang jauh itu ialah sesuatu yang tidak akan datang. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW ialah amat baiklah orang yang memperhatikan akan kekurangan dirinya, tidak memperhatikan kekurangan orang lain. Berbelanja dari harta yang diusahakan, tidak pada jalan maksiat. Bergaul dengan ahli fikih dan ahli hukum, dan menjauhkan dirinya dari ahli sesat dan maksiat. Amat baiklah orang yang merendahkan diri, baik budi, bagus badan, dan terpelihara manusia lain dari kejahatannya. Amat baiklah orang yang berbuat menurut ilmunya, berbelanja pada kebajikan yang lebih dari hartanya, menahan yang tidak perlu dari perkataannya. Sunnah Nabi berkembang dalam dadanya dan tidak dibawanya kepada bid'ah. Diriwayatkan Abu Na'im dari Husain bin Ali. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, petunjuk yang baik pada akhir zaman adalah lebih baik dari banyak amal perbuatan. Dan berkata Ibnu Mas'ud pada tempat yang lain, kamu sekarang pada masa di mana orang-orang baik dari kamu bersegera dalam segala pekerjaan. Dan akan datang sesudahmu nanti suatu masa di mana orang-orang baik dari mereka teguh lagi berhati-hati mengerjakan sesuatu. Karena banyaknya perbuatan syubhat atau yang diragukan halal haramnya. Memang benarlah ucapan Ibnu Mas'ud itu. Siapa yang tidak berhati-hati pada masa sekarang, lalu mengikuti saja orang banyak, dan berkecimpung dalam perbuatan yang dikerjakan mereka, niscaya binasa, sebagaimana mereka itu binasa. Berkata Huzaifah radhiyallahu anhu, yang lebih mengherankan dari ini, ialah perbuatan yang baik dari kamu pada hari ini, adalah mungkar pada zaman yang lampau. Dan yang mungkar dari kamu pada hari ini adalah baik pada zaman yang silam. Sesungguhnya kamu senantiasa dalam kebajikan, selama kamu mengenal akan yang benar. Dan orang yang berilmu dari kamu tidak meringankan yang benar itu. Sungguh benarlah, Huzaifah. Memang kebanyakan perbuatan yang dipandang baik sekarang adalah mungkar pada masa sahabat Nabi SAW. Karena kebanyakan yang dipandang baik pada masa kita ini ialah menghiasi masjid-masjid, membaguskannya, mengeluarkan harta banyak dalam pembangunan bagiannya yang kecil-kecil, dan membentangkan permadani yang empuk di dalamnya. Dan sesungguhnya terhitung dalam perbuatan bid'ah, membentangkan permadani di dalam masjid. Dikatakan, itu adalah termasuk perbuatan yang diadakan oleh orang-orang yang mengerjakan haji. Adalah orang-orang yang dahulu sedikit sekali yang membuat batas antara mereka dan tanah. Begitu pula, kesibukan dengan perdebatan dan pertengkaran dalam soal-soal yang kecil, termasuk di antara ilmu yang paling mulia bagi orang-orang zaman sekarang. Dan mendakwakannya termasuk di antara perbuatan yang terbesar untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Padahal itu termasuk dalam perbuatan yang mungkar. Di antara yang mungkar juga mengubah-ubah atau talhin bacaan Al-Quran dan azan. Di antara yang mungkar juga membanyakkan pemakaian air pada pembersihan diri, was-was atau terlalu ragu-ragu waktu bersuci, menyangka sebab yang bukan-bukan mengenai najis kain, sedang dalam pada itu tidak mementingkan antara halalnya dan haramnya makanan yang dimakan. Dan begitulah seterusnya. Benarlah kiranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, kamu pada hari ini dalam zaman di mana hawa nafsu mengikuti ilmu, dan akan datang kepadamu nanti suatu zaman di mana ilmu mengikuti hawa nafsu. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, mereka meninggalkan ilmu dan menuju kepada yang ganjil-ganjil, di mana ilmu itu tidak kurang pada mereka. Kiranya Allah menolong mereka dari keadaan itu. Berkata Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, orang-orang pada masa dahulu tidak menanyakan tentang hal-hal ini seperti yang ditanyakan orang-orang pada masa sekarang. Dan ulama tidak mengatakan tentang yang haram dan yang halal. Tetapi saya jumpai mereka itu mengatakan yang sunnah dan yang makruh. Artinya, mereka itu memandang kepada yang sehalus-halusnya dari perbuatan makruh dan sunnah. Sedang perbuatan yang haram, keburukannya sudah nyata. Hisam bin Urwah pernah berkata, jangan engkau tanyakan mereka dari ini tentang sesuatu yang diada-adakan oleh diri mereka sendiri. Karena untuk itu mereka telah menyediakan jawabannya. Tetapi tanyakanlah mereka mengenai sunnah, sebab mereka tidak mengetahuinya. Abu Sulaiman Ad-Darani pernah berkata, tidak sewajarnya lah bagi orang yang memperoleh ilham sesuatu kebajikan, lalu terus mengerjakannya, sebelum lagi mendengar hal itu pada akhir. Maka ia memujiakan Allah Ta'ala, karena ilham itu sesuai dengan apa yang pada dirinya. Abu Sulaiman radhiyallahu an mengatakan, demikian karena pendapat-pendapat yang diadakan itu memang menarik perhatian dan melekat di dalam hati. Oleh karenanya, kadang-kadang mengotorkan kebersihan hati, lalu menyangka yang batil itu benar. Dari itu haluslah dijaga dengan hati-hati, dengan membuktikannya dengan asar-asar. Karena inilah, tatkala Khalifah Marwan mengadakan mimbar pada salat hari raya di sisi tempat bersolat, lalu bangun Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seraya berkata, hai Marwan, bukankah ini bid'ah? Tidak, menjawab Khalifah Marwan. Ini tidak bid'ah, tetapi lebih baik daripada yang Tuhan ketahui. Sesungguhnya, orang sudah banyak sekali. Maka maksudku supaya suara itu sampai pada mereka. Menyambung Abu Sa'id, demi Allah, tidaklah sekali-kali kamu mendatangkan yang baik dari apa yang aku ketahui selama ini. Wallah, demi Allah, tidaklah akan aku bersalat di belakangmu hari ini. Sesungguhnya Abu Sa'id menantang Khalifah Marwan dalam peristiwa tadi. Disebabkan Rasulullah SAW dalam khutbah hari raya dan khutbah sembahyang meminta hujan, memegang busur atau tongkat. Tidak di atas mimbar. Diriwayatkan At-Tabarani dari Al-Bara. Pada suatu hadis yang terkenal disebutkan, barang siapa mengada-adakan dalam agama kita sesuatu yang tidak di dalamnya, maka tertolak. Pada hadis yang lain tersebut, barang siapa membohongi umatku, maka atasnya laknat Tuhan, malaikat, dan seluruh manusia. Diriwayatkan Ad-Daruqutni dari Anas. Lalu orang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah orang membohongi umatmu?" Nabi menjawab, "Yaitu diada-adakannya sesuatu bid'ah, lalu dibawanya manusia kepadanya." Bersabda Nabi SAW, "Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai seorang malaikat yang menyerukan setiap hari. Barang siapa menyalahi sunnah Rasul, barang siapa menyalahi sunnah Rasulullah SAW, maka dia tidak akan memperoleh syafaatnya." Orang yang menganiaya agama dengan mengada-adakan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, dibandingkan dengan orang yang berbuat dosa, adalah seumpama orang yang mendurhakai raja dengan menjatuhkan pemerintahnya, dibandingkan dengan orang yang melawan perintahnya dalam suatu perintah yang tertentu. Perlawanan itu kadang-kadang diampuninya, tetapi menjatuhkan pemerintahannya tidaklah diampuni. Berkata setengah ulama, apa yang dikatakan salaf, maka berdiam diri daripadanya adalah suatu kekasaran. Dan apa yang didiamkan salaf, maka membicarakannya adalah memberat-beratkan diri. Berkata ulama yang lain, kebenaran itu berat. Orang yang melewati garisnya telah menganiaya diri. Orang yang memendekkannya adalah lemah. Dan orang yang berdiri teguh pada kebenaran itu adalah mencukupi. Bersabda Nabi SAW, haruslah kamu di garis yang di tengah dan kembali kepadanya yang di atas dan yang naik kepadanya yang berikutnya. Diriwayatkan Abu Ubaid dari Ali bin Abi Thalib. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kesesatan itu manis dalam hati orang-orangnya. Berfirman Allah Ta'ala, وَدَرِ الَّذِينَ تَخُدُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَحْوَى. Artinya, tinggalkanlah mereka yang membuat agamanya permainan dan senda gurau. Surat Al-An'am ayat 70. Allah Ta'ala berfirman, أَفَمَنْ جُجِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. Artinya, adakah orang yang dihiasi perbuatannya yang buruk, lalu perbuatannya yang buruk itu dianggapnya baik? Surat Al-Fatir ayat 18. Segala apa yang diadakan sesudah para sahabat Rasulullah SAW yang melewati batas darurat dan keperluan, maka itu termasuk di antara permainan dan senda gurau.